padu padi masaklah pula. Masaklah pula akulah puaslah numpak ngetam akulah puas. Aduh hati tunaklah pula, tunaklah pula. Akulah puas, akulah puas, langali yang bang. Ranting kemuning ranting kemuning rendingan masih rendingan masih, rendingan masih lalayu kina. Bumi terkeliling sedingan masih lami lukina sedingan masih. Sangkan aku lum galak kaye, lum galak